Kula kadang kula niku nek maos rangkaian perjalanan sejarah wong Jawa niku. Niku masyaallah. Iso dadi Islam niku mboten main-main lho nggih. Riyen niku 1500 ulama mlebet teng tanah Jawa niku entek dipangan wong Jawa. Wong Jawa disate ya, Pak. Kenapa? Zaman semonten pas Islam dugi, wong Jawa niku duwe aliran sing doyan menungso, sing mangan menungso niku duwe. Naminipun aliran Bhairawa Tantra. Aliran niki muncul sebab tiang Hindu zaman biyen niku nggih. Niku mboten kuat ngelakoni Hindu Brahma sing ngulangi moksa. Mati sing paling apik nek cara Hindu kan moksa, ilang raga sak sukma. Sak sukmane. Nah supaya iso muksa, tiang itu niku diulang upawasa. Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora ndemuk, Bu. Bojo mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik, lap ilang murca. Lah ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik-cilik ngoten niku eling weduse ngoten niku. Lah niku terus gagal ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso mimpes cilik awake niku. Dadi jenengane cinglot utawa bathara ka. Karang mulu sampean nek perlu jinglot aja didolarang niku produk gagal muksa. Akhire terus beralih. Napa? Mboten golek sing muksa tapi golek sing ana ajaran namine ngeroko sukma. Lah supaya iso ngeroko sukma nglakoni upacara namine pun panca makara. Panca makara niku lanang wedok muter udo kabeh ngumbar hawa nafsu. Sek bebas sak blengere wetenge supaya mboten kracak rujuk dipakani tumpeng pikirane supaya tenang diombeni arak nggih terus mangke nek sukmane lunga supaya awake mboten obah niku dipakani daging menungso mula jogumu nek tukul sumanto lha akhire nek wis sahwate niki tenang kabeh ngerogoh sukma. Lah kok suwe-suwe niku sukmane lunga dijak nyolong, mulo terus dadine ilmu ngepet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge ilmu pelet. Sukmane dijak mateni wong jenenge santet. Akhire teng Jawa riko diang santet pelet ngepet. Lengge munculnya dari sini. Lah kabeh wong ilmu ngono kuwi enak ya kabeh pengin melu niku mboten kejahatan. Itu adalah bentuk kesalehan dalam sebuah agama. Lu akhirnya terus kiai teko 1500 dipangani perkara niku. Mula para ulama akhirnya ngirim ulama khusus sing ora iso dipangan kali tiyang mriki. Angsal saking Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah ila Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi angel. Mula teng Jawa dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Lah kali saya Subakir tiang-tiang niku diuper-uper sedaya mlayu teng segoro kidul manggen teng Jogja mriko. Wong saya Subakir manggene teng Magelang. Sebagian mlayu mulon munggah pelabuhan Ratu, mlayu mulon Jampang Sukabumi, mlayu mulon Ujung Kulon. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Labu, mlayu ngetan napa Gunung Kawi, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Lah teng Banyuwangi dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah saya Subakir pun sebut diuber muridnya kalian muridnya saya Subakir ingkang nami Mbak Iskak kali Mbak Brohim Asmoro Kondi lah tiang Bhairawa sing teng Bali nami ini pun Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah akhirnya anak isek wedok nami Dewi Sekardadu diparingki Mbak Iskak pernikahan iku ngelahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri. Nyembah patung tontok kerot teng daerah Pagu pamenang gon muksone joyo. Lah tiang-tiang mriku sing muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngerogosok mau santet pelet ngepet diuber karo Sunan Bonang manggon teng kampung Singkalanyar daerah Prambon Nganjo. Mulo pas muhibah Islam Nusantara niku termasuk disinggahi sedaya. Lho akhire saking ngriku Sunan Bonang ngejak gegeran kali tiang Bhairawa. Akhire wong Bhairawa sing teng Kediri nyerah. Bareng pun nyerah, aku aja mbok pateni ora kowe ora tak pateni. Mutermu tetep ora apa-apa ning ojo-ojo. Alak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep ora apa-apa. Ingkung menungso diganti ingkung bi. Titik mantrang rogosuk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula wong Jawa duwe ketinggalan ada tumpeng tumpengan. Musyrik boten. Sing musyrik sing muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso ngrogosuk. Mo tapi nek sing sakniki wis didandani Sunan Bu Bonang. Mula para ulama sepuh penerus ajaran Wali Songo ora ana sing ribut perkara tumpeng. Tapi nek kiai anyar-anyar niku sing ora ngerti mesti ribut perkara tumpeng. Mula nek ana sing ribut ki perkara tumpeng dijelasne. Lah nek isih ngeyel tapuk lambene ngono to menang ya. Lihatin lah. Ini kita punya bangsa, ojo kok orang ngerti asal usul teko bangsa iki ojo kok terus pompo salah. Nabi niku dadi nabi, wong tawaf wis ana tapi udo. Kalau nabi udone diklambeni tawafe tetep terbang niku lho sing ning mburi iki. Zaman nabi dadi nabi wis ana, cuman terbang niku nek ana wong terbangan mesti tengahe ana sing joget udo. Nek ana penyair kok terbang mesti wong diterbangi bokongmu, bokongmu. Lha ngoten niku karo nabi terbange tetep tapi udone diganti ngangge tola albad. Betelu. Sami tiyang akikah ya wonten, cuman akikah niku serem. Nek pengen anake hebat sembelih ke singa, mangke bayine dilabur getih si. Singo pengen anak perang menangan sembelih jaran perang mangke bayi nih dilabur getih jaran kali nabi niku dijar rumah won ake koi tetep tapi digenti wedus nih lanang loro wedok si cici lo mula ulama niku kadang orang kau jopo pora oleh mula nih karo kiai iblis ini stres cudek nih musuh kiai iki misalnya nih kau gitar nopo lo niki nih radit dandani kiai biar wong gitaran jeng-jeng-jeng nganggo organ sing ning arep roke semene kita katoke ke usung-usunge iki karo kiai alon-alon jikuk kendangi jikuk nopo gitare jikuk base terus sing nyanyi diklambeni lagune nopo perdamai perdamaian lene patung biyen iblis iku paling seneng nyasar wong nganggo pak patung. Lah saiki kalau ana kiai wis luwe pinter patunge ana ning ora disem sembah malah dikis selfie. Iblis stres kok alat kun tek suwe-suwe iki. Kok ora payu. Mula nek ana kiai niku iblis ku pusing pokoke. Tumpeng sing maune niku dadi carane wong raga sukma dandani kiai dadi carane ndongakno wong mah ngati pusing niku. Mula nek ana kiai dimanapun berada iblis prei. Tapi nek ra ning kiai, iblis tuku subur ajarane wong tetep ra diwawahi. Keris. Biyen keris iki masuk ana demit. Karo kiai demite digeleng jero kono tulisi bismillahirrahmanirrahim. Mu metek ra iso metu. Berarti opo wae dipasuwet. Nah, gelombang ini selesai urusan perdemitan nggih. Bareng ngoten niku terus para ulama ngirim guru ngaji teng mriki bagian ngulang Quran. Sing dikirim niku saking mriko saking Maroko, Maroko putra saking Cempo. Naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, tapi ilat Jawa angel nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, mula teng Jawa dikenal jenengane Syekh Jumadil Kubro. Medune langsung teng gunung bledos-bledos niku wau teng Merapi, Jogja. Soale napa gunung niku wedine karo Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat niku nek gunung bledos kiai-kiai Jawa Tengah mesti maca ayat niku. Maca. Lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca, rusak-rusak mboten. Mbah Marijan moco ayi, moco anu, moco kidung. Kidung niku terjemahane lau angzalna hadzal Qur'ana niku. Dadi iki kidung terus dinyanyike. Karo Mbah Marijan dijenengke kidung kacer. Soale ila Jawa ra iso ngarani surat Al-Hasyr, metune kacer. Lah teng mriku duwe murid naminipun Samsudin, pindah Jawa Barat damel pesantren Quran pertama teng Kerawang. Duwe murid naminipun Datuk Kahfi pindah Cirebon, Amparan Jati. Lah teng mriku duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing bagian ngislamke Pejajaran. Nah, saya cuma itu pernah duwe anak Ibrahim pindah Tuban, duwe anak Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Lah Sunan Ngampel niki kudunge Islamne wong mojo pahit. Bayangaken peradabannya sudah tinggi dikon ngislamke. Angel apa gampang? Ya angel. Pilkada niku nek ngejak wong pinter angel, 1 juta ora gelem. Tapi nek njak wong bodho-bodho niku sari misak kerdus rampung. Kadang amplopis 10.000 niku beres. Tapi nek njak wong pinter angel, usah. Lah mila akhire Sunan Ngampel dengan satu prinsip apa? Bahwa Islam harus ditanam di Indonesia, mulo nganggo prinsip masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kasarin. Islam iku kaya tanduran. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglabu fastawa'ala suki yu'jibu zurro'an yaqidu bimul ufar. Islam itu tanduran, kang metu anak-anak aneh gitu. Terus ngempel gitu niki, terus mbok nih karo anaknya waiba bareng, nopo niku pak? Pari, jadi gambaran menanam padi, menanam Islam itu pun digambar kita Quran. Nah mula terus ngeriki ditandur gak gitu, cara nandur pak? Pari, nandur pari ini kusak ngisori lemah. Nek sak ndure lemah, tadi perkara. Totol mah. Manuk mulut ditandur sak ngisori lemah. Allah, engko tadi perkara dari ditandur Allah. Mulut ditandur gak jeneng pengiran sesuai dengan bangsa kita. Karena kita sudah jadi bangsa. Wis kenal pengiran. Musola jeneng kemri kita ronelang. Langgar Syaikhun Ustadun kiai padahal ono jeneng kebu kiai selamat gitu kalimah syahadah kalimah soto nandur enggak dicoro Jawa mboten cara sing liya wong arep nandur teng mriki kok benihnya dari sana cara nanam Indonesia adalah telmizun muridun santri. Niku mula kita melihat betapa cerita awal pengislaman itu jawani. Kenapa cek ora ono gejolak. Niku ditandur. Nah musuh sale kaya ono ngajari pengin dadi wong apik. Nggih, aja lali ya nek pengin dadi wong apik eling ta tangan. Tangan iki sing paling apik jempol. Jempol ora sempurna nek ra ening jentik, maknane jentik jauh tak atik barang ilian aja nyolong nyolongan ora didalili asyariku asyarikotu faktau aidiahuma lau anna Fatimah binti syarakot lakot waktu yadha maknane meng jentik jauh tak atik barang ilian iki tak jenengke jentik soalnya mungkin jeng siri tepi pitik iki apa dari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai iki apa iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong iki apa penutuh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Nek ana wong mantenan ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu. Ulang biyen iku gitu. Terus nek ana gawe omah kon ngenehi gedang sak tundur ning wuwungan supaya nek tukange ngelih ora munggah medun golek panganan. Cara wali. Nggih, pelajaran-pelajaran zaman semono. Nah, sing paling abot niku ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku nek mati nek cara keyakinan sak derenge Islam, niku sesuk urip malih namine reinkarnasi. Tapi nek Islam niku begitu mati terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane ngulang ben wong Jawa niku ngerti nek mati ku ora urip maneh. Mula dadi wong sing apik soalé nek wis mati ra iso tangi yo golek sangu maneh. Dadi kan angel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire kali Kanjeng Sunan ngampel dijawakne. Napa? Urip aja lali sangkan paraning dumat dumat. Di. Supaya ora lali sangkan paraning dumati, kali Kanjeng Sunan ngampel digaweke tembang soale ngulang wong Jawa niku nek ngangge nembang niku gampang eling soale wong Jawa niku apa-apa ditembangno. Jadi wong Jawa niku lak memang gampang nyanyi, opo nyanyi. Nglakono sapi ning sawahnya nyanyi, tandur nembang. Lungguh-lungguh ana lintang ya nembang. Kening tawang ana lintang cahayu nembang kan bojo ilang nembang dang baliyo sri nembang ndemu Jawa ru nembang meru mentok nembang tok mentok hak kandhani mentok kok dikandhani dalan meru semut semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bahkan wong Jawa niku ndelok silit mawon nembang. Demok silit kudi kena ya kan kenang jebul. Kebiasaan nembang niki sing akhire oh nek tak ulang nganggo tembang, wong Jawa mesti eling. Nggih ta, wong Jawa mesti eling nek ulang tembang. Mula akhire supaya wong Jawa niku paham. Napa nek sesuk bali ning Allah gaweke tembang jenengke maca pa. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa king akhirat manggon jero raga teng alam donya, raga gawean straten. Lho nek raga kan gawean mriki tiyang sepuhe mungan-mangan, metu dadi uyuh, metu dadi umbel, metu dadi taek, nggih ta? Tapi panganan niku sing paling apik disimpen teng mriki saripatine teng sulbi geger mriki naminipun nutfah utawa mani lah mangke terus nek wis gene bapak gene ibu dadekke siji titipke teng rahime ibu telung wulan dados segumpal darah petang wulan dados segumpal daging lah nek pun dados segumpal daging nyawa ditimbali Allah dul omahmu wis dadi mudhun ya ning seraten nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali urane aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah fan fukur ruh muko ditiup ruhane niku dalam daging akhire daginge urip wong ana nyawane tek tek tek emplek-emplek daging cencang otot degno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangang wulan rampung bungkus nyawa metu sing ketok bungkuse nyawane wis ora ke etok lah bungkus ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek metune pesek. Nek sing gawe mbangir metune mbangir, sing gawe putih metune putih, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe ayu karo ganteng lah metune kaya kula ngeten iki. Lha ngaten lho nggih. Lah mulo kita banyak doyo nyawa medun manggon jero raga kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarake jenenge jin korin, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli jenenge hafadho. Namun Jawa ora paham, akhirnya kali Sunan ngampel dijenengke dulur papat limo pancer. Nah, pancer niki nggih manggon nek kekanggonan dulur niki, mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pancer pengen bojo ayu iso nganggo dalan tengen. Macane ya Rahmanu ya Rahim pitung dino pitung bengi poso I love you. Ora gelem nganggo dulur tengen, nganggo dulur sing kiwa. Sunama tekan jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Yo I love you padha mawon. Pengen kuat niku nek dalan tengen sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Nek dalan sing kiwa dulur kiwa, sunama tekan jiajiku Bandung Bondo. Kosong. Pengen suke nih dalan tengen mocone ya fataku ya rezak sholat duka moco waqi'ah ar-Rahman. Nera gelem tengen nganggu kiwa ngowo piti cemani munggah gunung ka kawi mule ya soke podo mawon. Mula kiai karo dukun nek tirakate kuat podo mandine podo hebate. Kiai tirakate kuat rajin sholat dungane mandi. Dukun sing ora tau wadus ora tau sembahyang nek tirakate kuat ya dungane man mandi. Mula wong mriki terserah wong seraten milih kiai podo dukun podo mawon podo padange podo hebate. Golek ipite ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau wadus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong podo padange kok. Cuman padange niku seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong, mek ngono to. Golek pitik ilang ngangge sentolo piye pitike ketemu, ngangge blarak dibendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng sentolo pi utuh blarake entek kobong. Lho niku nek cara kitab iki ya bedane nar karo nur niku. Lah mula tembange menungso supaya ora lali asal usule, tembang kang kawitan maca pat niku namine tembang Mas Kumam. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa niki, Mas Kemambang niki medun teng alam donya, nyawane sambut ngapati mitoni, ragane sambut imunisa. Nek wis nyawa medun teng alam donya manggon jero raga, sangang wulan niki nggih kesusul tembang napa? Mijil, menungso bakal mijil, lahir lanang, lahir wedok. Nek lahir lanang wedhus loro, nek wedok siji. Nek wis bar tembang mijil, menungso ngalami tembang kinanti. Nah, cilik-cilik sakmene niki kinanti sangonono kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. Jam papat wayahe dinia wayah ngaji kok mancing cuklek pancinge. Iseng ngeyel mancing ya di sat kaline. Ora gelem ngaji kapok mulut nggen kula bocah semu ora ngajak taunyung meneh kula. Ora urus kula wong tuane ra trima tak tempiling sisan. Nah saniki wong klopo niku nek arep ditokno santene ya diplatoki dibuka kulit. Kulit terus diparut diperes. Lah kon ngetokke santene kok klopo diglundungno tok. Iki carane piye? Lemulo ki nanti iki nggih sangoni kanthi agama kanthi akhlak anak manungsa. Soale nek ki nanti sakmene-mene ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak anak manungsa kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Nggih. Lah nek wis bar sinom kesusul tembang asmara dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tae kucing rasa coklat kandhani wis ora kenek wis ana ning selfie mah mah mah ngono ta ngono wis jan lha iso niku namine asmara dono wis ke taman asmara lha nek wis bar keneng tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang kambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai rapi bangun rumah tangga tambah ra keneng tuturi wis duwe urusan dhewe. Lah nek wis bar gambuh anak menungso kesusul tembang dur tembang dandangku gula dandang iku pahit gula lagi akan merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo genah uripe enak oleh gula lagi oleh bojo wis rupane elek ta tau di duit senengane ngramal togel pahit iki uripe oleh dandang bayar listrik angel niki pahit merasakan dandang pahitnya kehidupan mulut tembang dandang gula merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durmo. Durmo iki ndi dharma baktine uripmu? Nek pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan manuk, lah woe menungso apa? Nek duwe bondo ndi bandamu yang kau perjuangkan untuk manusia yang lain? Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktike? Nek duwe tenaga ndi tenagamu yang kamu dharma bakti baktikan? Ra ono. Nek gedang ra metu wae tebang, lah nek menungso ra metu wae mosok ditebang? Lho mangka usia-usia berdharma bakti niki nang tokno. Di dhuwit ra ketang titik sumbangke masjid, dhuwit ilmu ra ketang titik nggo mulang ning TK. duit tenaga ora ketang titik nggo menek masang terop niki nggo resik-resik kampung, ngecet kampung. Aku nek nyumbang duit ra iso, Kang. Tapi aku nek ngrewangi ngecet tak setno sak desa ngene niku. Lha niku durma, dharma baktine urip. Aku nek desaku ngene, aku nek nyumbang duit ra iso, ra mbok bayar ra apa-apa. Selokane tak gedhukane. Oh, niku nek berdharma bakti, sing pinter dadi lurah, dadi guru. Sing rotok bodho-bodho titik yang ngecet, dharma bakti. Karena nek orang yang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti iki, ngerti-ngerti moro-moro ujug-ujug mak bedunduk kena pangkur wis wayahe mungkur sekondo. Dunya dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur, wis mulai daya gruyu ngene. Sing maune tatune naga mangap wis mengker dadi gambar cacing. Sing maune tato Garuda wis mengker dadi gambar emprit. Lha nang mungkur sampean. Maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ora gelem adus wis. Iki nang mungkur wisan, wis pangkur nang mlebu masjid, ra ketang setahun pisan riyo. Riyo yo wis nang mlebu masjid nang sinau yo, nang ngaji. Soale nek ra nang mungkur, anak menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nih mati. Terakhir tembangi pucung, menungso iki meng dipocong sluku-sluku bacok terus dilebokke lawang ciyut. Mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut iku gitu ya. Kuburan bareng. Dari nek wis mlebu lawang ciyut, petuk malaikat mungkar nakir mesti ditakoni marabuka Allahurrahim. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Malaikat mungkar nake mangkel tapuk lambene. Tapi ajeng kesenggol tadahi malaikat rokib aja to, Kang. Aja piye iku muni Allah ora iso ijo. Iku munu ilat seraten. Ora duwe alibak tak duweni ana cara. Kok diulang alhamdu, maksudnya alhamdu, ya kayu ya koyum, yuka yuku yuka, yumu, robil alamin, robil nga, lamin wong duwe ini monggo potongo, ora duwe pot, duwe ini lo mulu Ramadan, maksudnya Ramalan. Bodiku, nah gue gelem belajar urung wong iki, uwes, anggere ono pengajian ya teko. Oh iya, angkok turu, lah popo, sekolah itu turu lah, yang penting ora mlayu. Lha mulane ana pengajian ngene iki teko nggih. Ora apa-apa teko senajan turu. Lho ngaji niku kan macam-macam. Nek sampeyan teko mriki ngaji mata, ngaji lambe, ngaji kuping, ngaji bokong, ngaji sikil. Nah nek turu berarti matane wis ora ngaji, kupinge ora ngaji, bokonge tetep ngaji. Lha ngono ta. Sesuk ning akhirat ya ditakoni matamu dile ngaji. Riyen. Nah sak endi ganjarane? Pun telas. Nah kok entek. Ono wong numpak motor jengking lambe kula muni, "Wow, yo entek ganjarane punan." Lha kuping ya pun telas ame mawon. Nah ganjaranmu nek endi? Kadose sing teng bokong tese. Wong bokong iki ra iso ngrasani. Yes, hitung bokonge. Bareng diitung bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge ana ngajine. Ya wis, bokongmu mlebu suar, suar. Hah? Bokong tok ya Allah. Lho ngono kula. Wong niku kudu ngaji, ya ta? Lho. Nah. Lah nek sing ora gelem ngaji blas takoni, marebuka. Hah? Marebuka. Hah? Tapuk tepat, sanggah gulune kak ngono langsung dadi wareng wedi delok akhirat saduk nang neraka diutek-utek ngeten iki angkat gantung kaya siwur tutuki meneh modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bo basa lho mula pangkati anak menungso jarine Mbah Ngampel anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan botol kedebok bo basa ayo lho iki kan karo Bareng niki pun dados Sunan Bonang damelke gamel gamelan tak kagem ngiringi tembang mocopat. Gamelane jenengane slendro pelok, munine nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang gum. Nang ning nang nong urip iku ya nang kene ya nangka. No ya nang kene ngaji kadang nangka no nyolong pi. Pitik urip kok. Ya ora iso nang kene terus nek apik terus niku molo e. Mol elek terus e. Blus nek menungso ya kadang apik kadang e. Elek nang ning nang nong yo nang kene yo nong kok. No, tapi nek joget kok nang ning nang nong nang ning nang nong yo ayan sampean. Yo ayan nemen. Mula dikeke dangdang dangdang gung ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung kek dang balik oh nang Gusti Allah. Lah wong Ponorogo kadang ra ngerti. Nang ning nang nong dangdang dangdang. Lah kali jeng Sunan Kalijaga terus digeke napa digeke tumpeng saking senenge mangan bareng tangane cempret upo wijiane tiga mawar kenongo kan kantil kembang mawar kembang kenongo kembang kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongi nining atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Oh no, pelajaran lo no nek raporo wali ora. Akhirnya alon-alon iso. Ya lo lu ngoten niku Sultan Trenggono misale iki keras ngono ae kok tak dilatih ngono. Ora gelem gepuki ngono wis ngoten lho. Lah sakniki ngono ya FPI lah baru tegalas danas titik le. Heh gepuki ae nek ora gelem apa tak ngulang kok angel-angel. Akhirnya terus wong keras ngono Sunan Kalijaga akhirnya ngilingno Sultan Trenggono diilingke ngangge napa lagu gundul-gundul pacul gundul-gundul pacul jul kembelengan nyunggi-nyunggi wakul kembelengan wakul glimpang sekane dadi sak latar wakul glimpang sekane dadi sak latar gundul niku sirah. Sirah niku roksun, roksun niku pemimpin. Lah pemimpin niku kanggonan barang papat, sirah niku duwe barang papat, mripat kirung lambiku, kuping gunane lho pemripat go delok rakyat, irus irung go ngambus rakyat, kuping go ngrungokke rakyat, lambe go nuturi rakyat. Lah gundul kanggonan barang papat iki kok ucul, mripat ra weruh rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat. Kuping ra krungu suara keluh kesah rakyat, irung ra iso mencium apa kesakitan rakyat. Barang papat kok ucul teko gundul, gundule kok pacul, barang papati ucul, gundule gembe lengan, ya kemlinting. Nyunggi amanah rakyat kok gembelengan, nyunggi wakul kok gembelengan, wakule nglim, nglimpang amanate kocar ka. Mula nek Pak Lurah kok misale rapat nek peduli rakyat aja di demo kelompok ke nyanyi ke gundul-gundul aduh ora usah ngono nang lali lah wabe ditoto gitu kok sithik-sithik lajeng Sunan Ngampel niku begitu wis ngono terus tanduranku wingi wis tukul apa durung ya wong wis nandur. Mula didelok supaya ora patek rame-rame tembangke napa tembangke liri lir tandure wusumi le tandur pari kuwi lho wis sumilir apa durung wis ijo royo-royo apa durung nek wis ijo royo-royo ayo menek blim blimbing maknane ayo so salat sebab blimbing blingire 5 lambange so salat cahangon penek oblimbing kuwi lunyu-lunyu yo penek oh nampun akhire terus tenan lir-lir tandure wusumilir tak ijo royo-royo tak sanggo kemanten anyar cahangon penek oblimbing kuwi lunyu-lunyu penek oh kanggo masuk dodo wiro akhire iso dijak so salat bareng ora dijak salat salat zuhur setengah rolas, tapi ternyata beda. Nek tandurane nabi teng Mekah setengah rolas wis neng jero mas. Tapi nek tandurane wali teng tanah Jawa setengah rolas isih neng sawah. Mula terus akhirnya para wali nek ngundang sholat setengah lo loro karo ngenteni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enteni siji loro teko. Ora mlebu-mlebu ana teko malah udut ngarep Mas. Sik kiyaine pegel ngenteni. Robana ya Rabbana. Isi urung mlebu-mlebu ngenteni pegel tombo ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhire bareng isi ora mlebu-mlebu kiyaine ngamuk. Si urugi anjang-anjang glunggung-glunggung nang jeroan tal katanya lo. Ini makanya tanduran Indonesia dengan tanduran Arab berbeda. Terus sholat gayane niku padha Allah Akbar. Ono sing Allah Akbar. Sing sing Allah Akbar. Ambek lagi kalayangan. Wajah, wajahnya kok khusyuk-khusyuk. Ini wajah itu wajah dia. Tapi begitu matanya melek, duh, rukoe bolong. Allah Akbar, ono gerata-gerata ikabah hutan. Allah Akbar, ono ting-ting-ting bakso. Bumenane ono sing ngentut tit. Aduh lho ya Allah. Mula akhire para wali nek bar salat wong bocor kabeh ditambal. Nambale ngangge napa ngangge di zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Ilallah. Ilallah. Ilallah. Lu ngono sakniki ana sing protes, iki zikir model apa? Zikir kok nganggo gedhe-gedhe barang. Sahabat iki nang jero hadis iki nek zikir meneng ngene iki. Lho ya ngerti, Kang. Sahabat iku murid-e Kanjeng Nabi, meneng ngene nek zikir atine teng Gusti Allah. Nah nek wong traten dijak meneng ngene ya turu. Kuwi pangkate iki ya. Terus nek wong seraten ya dikiri ya muni la la ilallah la la ilallah muni suarane ban banter sebab nopo supaya sing sepuh-sepuh krungu yo nira nira iki lha nek kiyane mek meneng ora ate sepuh-sepuh yo bingung muni apa ta iku ya tuku tasbih maca nopo mbah embo. Oh iki lade wong Indo Indonesia wajalna kum suuban Indonesia itu harus dijak poso ya podo poso ya ramangan ramubir antemok bucu tapi poso meriki ini khas Indonesia sadurungnya padusan sih wadus terus sih kabeh begitu mancing poso bengi langsung krumus woro mercon dor loh kaya mau nih kone rai Indonesia raono pengajian kok ono mercon nih. Tapi indah karena Indonesia dardor-dardor apapun ada orang tarwe dardor poso poso ngapa poso terus tarwe nah ini cara orang desa tarwe ini aku rongpuluh buatan walu ini orang kuto wis ben walu kali orang kuto ini ganjarannya akeh berarti sholatnya wis ra perlu akeh-akeh gitu ini ada yang orang desa desanya akeh gitu. Kulo nek salat ya ping akeh, ping 20 nek tarweh, nek kulo dhewe ping 20. Sing bener sing ndi? Ya mbuh kok kurang ngerti. 8 ketok ya bener, 20 ya tambah luwe bener mek ngono to. Tapi cara kulo niku 20 niku aman ngoten lho. 20 niku jelas aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, sing 20 isih ndi turahan ro 12 ngono to nek kulo. Kulo niku kadang kan enten sing tiyang niku berdebat sampai dalile iki kula niku kadang niku mboten nganggo dalil Wong kula nunggah nang ngalah ngono kok nganggo dalil masa menungso ra entuk gawe dalil dhewe. Lah apa mire 20? Aman, Kang. Napa aman? Sesuk nek sing bener 8 aku diturunan 12. Lah nek sesuk sing bener 20 sampean sing kurang 12 nek golek ndi? Lha ngono to. Nggih kula niku kadang mek ngoten niku napa nek misale ana wong mati kok diwacakno Yasin karo tahlil kan jenenge Yasinan tahlilan. Kula diprotes, ra ana dalile. Lah wis dalil dhewe aku. Nang apa dalile Yasinan? Wong Jawa. Lha kok wong Jawa? Lho Yasinan niku basa Jawa, tahlilan niku basa Jawa. Wong Jawa niku nek nganggo apa-apa mesti akhirane an. Ketok apa katok nek rung dinggo, nek dinggo katok. An. Sarung nek rung dinggo, nek dinggo sarung. Nah, Yasin nek rung dinggo, nek dinggo Yasin. Nan, wingi nang Quran jenengane tahlil, begitu tak anggo jenenge tahlil. Lah nek kowe duwe tahlil kok ora gelem tahlilan, nek cara aku padha karo duwe katok ora gelem katok. Ngene tok, mboten angel kula. Wong dalil ora ngomong kae dalil dhewe nek kula. Ana ingkung tumpeng protes. Lah ana dalile ingkungan tumpengan gawe dalil dhewe. Mumpung aku isih duwe tangga, tur pasar pitik isih buka. Sesuk ning akhirat kok kliru aku njaluk ngapura ning tanggoku sepurane Kang biyen kliru. Lah ning kene aku sing bener, sampean golek pasar pitik ning ndi wong wis tutup. Wong kula niku ora angel ngoten. Kaya nek ana wong mati kula niku mesti suguh mangan tekan 7 dina 40 dina. Ana sing ora ana tuntunane, ana mati kok suguh mangan haram. Le kowe. Aku wong Jawa. Wong Jawa niku anggere ana apa mesti mangan. Ono anak lahir mangan, kawinan mangan, nyunatno anak mangan, syukuran bal-balan mangan, bersih desa mangan, pitulasan mangan, tonggone ning rumah sakit tabrakan lambene mangap tiga wakno panganan. Padahal wis ngerti ra iso mangan sebab napa awak dhewe wong Jawa. Mangan ora mangan kumpul mulane ana wong mati kok wis padha ngumpul nek ra dinei mangan, sarung rapan, ra pantes. Iku wae kula dalile. Kaya nek pilkades lha ora, kula niku mesti oleh dhuwit ra ketang 5000 ngono oleh. Ana sing oleh 10000, ana sing protes, tidak boleh. Ini mani politik dudu. Aku wong Jawa, iki ora mani politik. Nah, apa namanya? Jer besuki mawa. Be yo ngono niku tok. Ana dadi gawe angel to. Nuwabe saiki niku angel. Santai. Wingi nalen niku 17 taun wingi kula dilok-lokno tabur bunga musyrik meneng mawon kula. Pasti tenono kowe aku tabur bunga ngresiki kuburan mbok unekke musyrik. Kowe nek wani tenan sesuk tak enteni. Begitu tanggal 10 November tentara kan tabur bungane makam pahlawan. Wong ngoten niku tak celuk. Lah kowe mbiyen lokno aku musyrik to nek tabur bunga. Ha saiki tentara ke tabur bunga. Kowe nek wani nang lokno kae lho. Ngati betil tak semua. Sakniki kene iki macem-macem mulo kula niku kadang ya Allah saking judheke iki. Wong ngaji niku biyen niku setahun ra ngaji, 5 tahun ra ngaji niku koyone kok ora apa-apa nek biyen. Wong Islam niku biyen ora aneh-aneh, eneke mek loro nek wong biyen niku. Nek ora NU ya Muhammad. Iya, ono kiai kok ketone nglinting apa ketone miring sarunge nglinting mambu rokok. Mesti kiai NU. Biyen ono kiai rapi pidatone bahasa Indonesia, mesti kiai Muhammadiyah. Ono wong mati kok rame, mesti sing mati NU. Ono wong mati kok nyenyet terus sing mati Muhammadiyah biasane. Ono masjid kok dibuka masjid NU, nek masjid Kancingan biasane masjid Muhammadiyah. Niku wis kapal soalé sing ngedekno Kiai Hasyim kali Kiai Dahlan niku mondoke sak kamar. Kiai Dahlan karo Kiai Hasyim niku santrine Mbah Soleh Darat Semarang terus sing siji wangsul teng Jogja, siji wangsul teng Jombang nanti wis padha apale gayane tok nek siji gaya kutho. Gak damel ingkung ra duwe pitik ora gelem. Jak gawe tumpeng wong kutho ra di beras dhewe. Ah gah ngene niku. Terus jak kumpul bareng tahlilan bareng-bareng tanggane wis kesel kabeh tak ora duwe tangga. Wis padha turu ngene wong desa ya ana ae wae. Alasane wong telo gara-gara telo siji iso ngumpul sak desa ngobong telo ana kain sak kumpul desa kumpul sikira ana kirek kecepit lho gampang ngumpul nek wong desa niku nah mulo biyen iki gampang lho sakniki nek sampean ora ngaji mumet wong Islam niku bendina tukul merek anyar ngerti-ngerti ana nabi anyar jenenge Musaddiq jarene nabi kok irunge mekrok Lha ngono urung sakulan wis tobat. Nabi kok sakulan wis tobat? Sakno umate lagi arep ngabdi malah wis tobat. Ngerti-ngerti ana wong aku titisane malaikat Jibril jenenge Lia Eden. Akhire tangkep polisi. Akhire polisi Indonesia terkenal sak donya iso nangkep malaikat Jibril. Ono nabi anyar Mirza Ghulam Ahmad. Iki urung ana apa-apa wis ana maneh teng Solo tukul Islam model anyar kirek halal wis sembuh maneh. Ono ae. Biyen tahlilan ra ono ngalo-alo. Saiki ono sing ngalo-alo. Biyen wong Indonesia dolanan keris ra ono sing ngalo-alo. Saiki ono sing ngalo-alo. Apa wis saiki dilokno pegel. Akhire kula wis ra urus wis kono apa lokno ya lokno. Kowe niru aku ya melu kok. Ora ya kono wong swargane sesuk ya jejeran wae kok. Ungsuk lho wong pancen uripe bendina jejeran, medite jejeran, sesuk swargane niku ya ora ado. Ya jejeran swargane wong NU, swargane wong Muhammadiyah, kaplinge sebelah-sebelahan ngono niku bali. Lha nek wong pancen medite wae kadang digatekno siji, gawe dhewe. Lah nek cara kula sesuk sing paling rame niku swargane wong NU. Rame. Mesti mpyake kata. Nek koyo MTA bareng ngoten kan sing pokok tok. Dadi cara omah niku sesuk cagak tok ngoten niku. Beda ana mpiake ra ana tamane manu ra ana. Nek kula wong kula niku suryaen oh dadine kira-kira rame sesuk dina ngumpul kok nek swarga iki celuk tangga kene-kene manganan-manganan Kang ngono iku. Dinge. Maling yo ngono sesuk widodarine yo gentenan-gentenan ngono yo mestine yo ngono. Yo wis ora ana cemburu sesuk niku. Gentenan piye tek Bu? Gentenan yo. Rukun iki sesuk. Kumpul-kumpul ngeteh Kang, ngeteh. Ngumpul ngeteh. Wong kan ngeteh teh medun ngucur. Nyoh. Berarti lu tak niki lho ya. Ana desa niku. Masjid niku siji, tarwae loro, sak masjid. Siji nang ngarep, siji nang ngguri, imame loro. Lha iku berarti nek sesuk nang swarga kan jejeran niku kapringe padha sebelah kene karo sebelah kene. Pak Basir niku sesuk ya nang swarga, nang swargane mesti rame niku. Dar-dar-dar bledat-bledat niku. Amrozi barang ngono swargane dor bledot. Lha iki lho, lho kadang niku sami tiyang niku kata. Makanya ini lho di Indonesia ini. Kita punya cara-cara beragama dan berbangsa. Dengan cara Indonesia, lah deh wong Indonesia kok. Bangsa ini Nabi ini ku bangsa Arab, awak dewe bangsa Indonesia. Bangsa Arab ini ku mesti duwe jeng. Jenggot kok rasnya semit, awak dewe ras Mongoloid mesti orang duwe jeng. Jenggot mulu kiai bian raono sing ribut jenggot neng Indonesia. Lah kiai anyar-anyari kok ribut jenggot, nopo. Lali nih bangsa Indonesia. Nabi niku teng mriko, kurbane unta, wong lahir unta, teng mriki lahire kebo karo sapi. Mboten iso kurban unta, nek meksa kurban unta ditangkep polisi wong nyolong untane kebon binatang. Lumlah tiyang Arab nek lunga haji ya langsung mlebu Ka'bah wong parek ning ngarep omahe ngene kok. Lah nek teng mriki ngantri 15 ta. Tahun mula latihan sik sak durunge tekan mriko kaji palsu teng pundi teng alun-alun kono rogo nganggo kain ihram labbaik Allahumma kacang tapi gak bae triplek lho niku Indonesia mengke terus sing lunga haji diterno wong sak kampung nganggo bis sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno minggu kebun binatang lho niku carane wong Indonesia indahnya luar biasa cara beragama seperti itu. Dadi ora dikocok dikuangel. Misale kaya bocah-bocah ngeten iki. Bocah-bocah niki anak-anak Indonesia ta wong rupane ya lelek pesek-pesek ngene iki jelas ta. Kaya ngene iki lho templuk ngene iki mesti ya Indonesia. Lah ngene iki ora kenal nabi wong sak saiki kok. Sing kenal nabi niku sahabat. Nek niki ora kenal iki. Jagene kenale gathuk poco kali. Nah ora ya satria bocah hitam. Kenale niku. Namun supaya bocah Indonesia sing ora kenal nabi, cek kenal nabi, diulangi kenal nabi, carane dilatih selawat. Selawatan cek ngerti nabi. Nah, selawatan niku ana carane wong desa ana. Nek cara desa, Kanjeng Nabi Muhammad lair ana ing Mekah, dino ni Senin rolas mulut. Niku bisa. Jadi ku kula ajeng ngerti napi wong diulangi. Sing santri wassalamun samirun lagi ni akan jandat santri nom nek santri tuwek ya salam halaika rasul napase wis cekak ya yeah. Sing senengane dangdutan yang sudah cara dangdutan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah nyantel dong santri anfadah ya jihi ya wailan juhum ya wailan juhum duhai senangnya pengantin baru cara dangdut sing senengane India ya diulang India ya Rasulullah salamun alaik ya roh anzalta ya jil asal alami ya wail arju nagnu jiranum bidal ala milighza tumhi ho mat tumhi ho India ya sing senengane Jawa ya Jawa nan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam selawatullah ayo praune wis nengah ya yo ngene kalau kita sing loro ati putus cinta ngono kalau ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah yen arep crito karo sapa nurhana niku lho mula ya Allah mula sampe gustur gawe selawatan ya cara ndang du cara Indonesia astagfirullah rabbal baraya billah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah Tuhan pengasih bagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang iku dalai lagunya ni grup jenenge Amara sing aran Abdul Qadir kali Ahmadi mula sebab sing aran lagu biyen iku para alim para ulama lagune apik apik ora kaya saiki sing aran wong kocluk kabeh mula lagune mumet nang ndas tutupen fotomu tutupen oplosanmu iman nyawamu ya Rasulullah salamun ala dadi wis ana lagu malah takok mawon Di mana? Kemana? Lagu takok mawon ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten kroso. Ana lagu ya ora ana suarane meng bokong tok. Lagune Inul. Sampai kiai sak Indonesia goyang setan. Goyang iblis. Sing ora mek Gustur tok ndak apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Wakare Gustur suweneni kiai sak Indonesia digowo ning buntet ngono diadili buntet Cirebon. Gus, Anda mengatakan goyang Inul itu ndak apa-apa. Gimana Gus? Nek pun goyang Gus Masya Allah bokongnya lho kasoknya ngeplek terus ngiwon tengen. Lho kok rapopo piye sampean iku jawabe Gustur. Lho apa sampean wis lali nek aku ora kero. Lah ini lah. Gus Dur apa nih tuh sumber apa? Lah mulane sing takok, kenapa sih selawatan kok berbagai variasinya? Lah nabi kok dewe wong akeh ana ning sing teng Indonesia. Ya gaya Indonesia, nek gayane Habib Syekh niku gaya Yaman, gaya Arab. Warane apik ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana bi Muhammad. ذلك الفضل من الله يا نانا يا نانا لما ذنيكا نعم ponorogo niku saking senenge tapi ra ngerti karepe mulo akhire teko ning alun-alun nggawa gendera ya nana ya nana niku wayane wong seneng nang ra ngerti karepe sing ora kebagian gendera nganggo jempol nana. Lagu lalu kok terus tahu ditakoni. Kenapa solawatan begitu? Ayo nabi tak ewang akeh. Begini wayang ya ora apik nek di model-model. Solawat model-model apik wong nabi tak ewang sak dunya. Nek wayang ra iso tak ewang Jawa tok bahasa Indonesia wewe selek kok. Om bumi goncang kancing langit klap-klap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ini ora apik. Indonesia Raya, mana ni orang apa ternyata di bosot Jawa, no ya elek. Indonesia tanah airku, lu ke bosot Jawa ya elek. Indonesia lemah banyuku, apa menaik kena wang banyu mas Indonesia lemah banyu nenyong, mana ya rusak. Adan, nanti tu adan ni kena di salang sali ni ya elek, di bola wale orang apa. Adan ni mesti ngapa ya semua ni. Hayya 'alas shalah. Niku azan. Salim ono dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini rusak kok lah. Ini. Makanya kita ini jadi orang Indonesia. Dari dulu para ulama mengajarkan cara Indonesia. Cek gak lali nek wedi wong Indonesia. Kita ini orang Indonesia. Seburuk apapun, sepesek apapun, sehitam, sekecil, sedekil apapun, awak dhewe niki sing disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungso sing paling apik. Gitu. Tapi ojo ngono suwe-suwe dadi elek sumarodat mahu asfala safilin mulo supaya ora dadi elek ayo dadi illal ladzina amanu wa amiluso lihat ayo dadi wong sing iman tur nglakoni apik lah mulo Islam niku teng pundi mawon ngulangi iman tur ngulangi kelakuan apik tapi ojo lali gitu. Sak derenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah niku ngendikake watini demi buah tin nggih, wazaitun demi buah zaitun, wa purisini wa hadzal baladil amin. Dadi sak durunge dadi menungsa wis disumpahi watin demi buah tin simbule Nabi Nuh, wazaitun demi buah zaitun simbule Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa purisini na simbule nabimu Musa gunung Tursina. Tapi begitu simbuli Nabi Muhammad niku napa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Mula nek sampean aja ngaku dadi umat Nabi Muhammad kalau enggak bisa menciptakan keamanan dan ketentraman pada sebuah bangsa dan negara. Alhamdulillah. Ya tepuk tangan sih banter gak sasuran-sasuran. Ya niku lho mula sampean ya. Maka teman kudu ngerti kita di Indonesia misalnya Pak Polisi apa tidak membeda-bedakan siapapun boleh mengajarkan Islam dengan cara apapun tapi begitu mengajarkan Islam tidak diajarkan cinta pada bangsa dan negaranya ini melanggar aturane Gusti Allah sebab iman kare kelakuane apik nek bangsane ora aman ra iso mlaku wong salat ya ora iso nek bangsane ora aman maka keamanan sebuah bangsa dan negara ditaruh depan karo Gusti Allah sak derenge allazina amanu wa amilussolihat lho mulo sampean ngaji neng dia tak popo tapi kalau orang ini tidak mengajarkan cinta tanah air ojo melu Hizbut Tahrir apik pengen gawe khilafah, tapi bukan Indonesia. Dia ingkar pada bangsa Indonesia. Genderone duduk merah putih, falsafahnya bukan Pancasila, dan dia berarti apa? Tidak menciptakan keamanan dan ketentraman di Indonesia. Mulo saduk karuban Banser, saduk TNI, saduk Polri. Pak Bashir, Amrozi, kabeh yang mengajarkan keimanan dan amal soleh wong gawe pondok Al-Mukmin, tapi dia lupa wahadal baladil amin. Mula ligil ya, mula kiai-kiai sepuh niku begitu mengajarkan cinta pada bangsanya. Lah carane mengajarkan cinta pada bangsa ya ngeten niki, bersih desa, peringatan kemerdekaan, dongakno sing wis lunga ndisiki sing biyen bubak alas raten. Lha ngeten iki lho, contone ngeten iki putih geng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi biyen sing bubak alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Bubak alas niku mula Kanjeng Nabi ora tau nglalekke Nabi Ibrahim ben salat dongakno Nabi Ibrahim. Bim kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Lu nabi we orang lalek ke Nabi Ibrahim. Masa awak dewi lali karo sing gawe kisra seraten, lali sing gawe ke Indonesia. Mula-mula nu yang paling khawatir itu si tok lo nu sing mati. Nek mati terus petuk Bung Karno, petuk Bung Hatta, terus kula niku wong ning donya niku sebutane ulama gitu. Terus kula ditakoni, ya Fik, apa Pak anu Bung Karno, apa yang sudah kamu berikan untuk Indonesia? Kula lunga, lunga goblok tepok arep bantah ya ora wani. Bung Karno mampu membuatkan kita bangsa Indonesia. Mbah Hasyim mampu membuatkan kita punya kebenaran yang namanya Pancasila. Sila, no. Gus Dur mampu memberikan Indonesia kebinekaan tanpa perpecahan ketika bar dipimpin Pak Harto. Pak Harto pernah membuat 1000 mas. Pak Harto ngirim wong Indonesia transmigrasi di semua daerah sehingga tanah kosong ono penghuni ini. Lah awak dhewe iki apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini, untuk keamanan Indonesia ini, apa yang sudah kita berikan? Onone kok ngelek-ngelek bangsane dhewe ya. Lha iki lho, aja diterus-terusno. Nek bangsa kita sudah kita jelek-jelekkan sendiri, terus opo? Siapa yang akan memberikan penghargaan pada bangsa Indonesia? Kita mulai dari yang paling bawah. Cili-cili ngono Pak Edi kulo lurah kepala desa. Ojo kok celuk et ngono aja. Celuk Pak, lha sakniki kulo pegel Jokowi. Lha kuwi iki lho sapa? Ngrasani presiden iki aja kok terus Jokowi. Lho kuwi iki pangkatmu apa? Wong ketua RTW ora kok muni Jokowi ya Pak Jokowi. Pak presiden. Nek ora seneng meneng wis ngono tho rasane nyebut ngono tho. Lho ngene iki cara penghargaannya. Bagaimanapun juga bangsa kita ini butuh polisi. Ojo kok sampean gedeng polisi terus angger karo polisi. Aja lho kadang sak niki angger nang polisi lewat melet. Sing panjeni kadang ni wong sampean dhewe nu kadang wong dableg. Surat mbet apa motor ana surate ya dicegat ning tikungan sampean. Karo Pak polisi gitu. Wong nek ra dicegat wong mlayu sampean niku angger operasi. Ya di kode yang balik sampai wing akhir cekat neng tikungan sampean radu saya ketemu terus nyang-nyangan tadi di mola saya enak Indonesia nih timbang neng Eropa sampean ora tahu ditilang tapi begitu waya nyurat mau ngerti-ngerti 20 juta mak semaput sampean. Nah itu Indonesia mulanya ada orang gelut misalnya Pak Polisi sing rukun apa Joko langsung ke hukum. Kenapa orang Indonesia itu harus digoneng meja hukum orang itu rukun? Tapi nek urung digawa ning meja hukum sesuk nek anake pacaran iso rabi iso. Kita ini bangsa Indonesia. Lho kok terus kabeh mbok ukur nganggo carane wong liya. Wong Indonesia kok diukur nganggo cara londo. Lah kok nek sampean peringatan desa kene sraten, sesuk desa sebelahe memperingati. Akan tumbuh rasa cinta pada desa-desa yang kita tinggal. Nek kabeh wong seneng karo desane, semua pasti pada cinta sama bangsane, cinta pada bangsa Indo. Nesa, lek wis iku kabeh wong arep mlebu Indonesia ya mikir, presidene ae diregani kaya ngono, lurah ae diceluk Pak kabeh, Kang Mas lurah lho aja kok. Ngojo, Mas ya cilik. Ngono lho itu kalau kita hargai semua kabeh pamong Kang Mas ngono niku den ngono bila perlu. Ora wong luar diregani ngono. Lah kadang kita itu pengen dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai. Sampeyan nek pengin niku diregani wong seolah-olah bojone sampeyan niku lanang paling hebat sak donya, gitu. Ya sampeyan jangan menjelekkan suami ini sampeyan ngelek-ngelek bojone sampeyan, ya kedudukane sampeyan ya elek wong bojone wong elek bojoku masyaallah mbak apa benbengi lho. Ngekei aku duit 5 juta. Padahal maksudnya ini seket rupiah ora 5 juta. Uang kau wabeh ini. Terus aku tangi mbak. Wah, Raina aku tak kondo bojoku sik. Terus bojoku, terus piye mbak? Wah, bojoku wis kadung nyumbang masjid ning daerah Jakarta. Ngono lho. Rumahmu elek ya wis masjid ning Jakarta. Lha ini orang menghargai. Lagi. Ini kita punya bangsa. Nggih, tapi ojo lali iki sing ditinggi. Nah, bangsa yang diberikan oleh Allah demikian bagus, merdeka, Afghanistan tawuran, Suriah tawuran, awak dhewe jam semene lho, nyantai enake kaya ngeten, apa enek. Malaysia pengajian jam 10 sudah harus berhenti, tidak boleh ada lagi pengajian di atas jam 10. Sound system dibatasi kene sampean bengok aku sound sak meneh gedene iki. Ora ono nang sing aru-arui. Bila perlu sampean gantung sound niku setengah langit ini ora bakalan wong protes. Enake ngene layangan sak mblengeri mau ning dalem yo enak. Kurang opo sampean? Golek kacang ning pasar yo ono, golek uteng yo ono. Apa sing ora ono? Kok bangsamu jarene krisis iki lho krisis apa? Iku lak jarene wong sing krisis gara-gara ora duwe kekuasaan. Nek wong apa ono golek celak nek golek katok ono. Model apa ono? Mulai katok bal-balan sampai katok dolan ono. Mulai katok simpak sampai katok capet sampai katok ono kabeh. Kerudung mau model apa? Model kupu-kupu, model lang terbang ono. Gitu. Arep golek helm model singa ya ono. Ya arep buku teks modal opo ya eneng. Mobil mineral ono aku ae eneng lho teh ya eneng. Lengkap anggere ora pokari minuman suhu. Nah, bangsa yang sebesar ini dan seindah Indonesia. Ini enggak akan runtuh selagi nopo cagake ku kuat. Lagi cagake rumah itu tergantung pondasi dan tiangnya. Nek tiangi kuat omah ra bakal ambruk cuman cagake negara niki lho kok Kanjeng Nabi ning ngendikake cagake iku kok wong wedok niki lho. Mula kula nek ngaji bangsa dan negara niku nek ana wong wedok niki seneng iso tak kandhani. Ternyata cagake negara niku wong wedok mboten wong lanang. Almar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ngene almaratu tahu wong wedok. Imadul bilat iku cagake negara. Idza saluhat arikalane saleh sapa babon apa wong wedok saluhal bilat mongko becik apa negara. Wa idza fasadat lan arikalane rusak sapa wong wedok fasadal bilat ateges yo rusak apa negara. Lho kok cagake wong wedok. Ono sing gumun niku ternyata napa? Kok cagake wong wedok sebab elek api donya apa jare wong wedok sebab ra ono wong lahir nek ora lahir teko wong wedok nek wong wedoke mangkel ra gelem nglairno dilungguhi mati utawa pas gulune arep metu te gempet ngono ku ya mati ta. Nek kuncine donya niku teng wong wedok anak ning jero weteng apa jare wong wedok. Kok sangang wulan tergantung kok nek pengin anake hebat mangan sing sehat, pengin anake benjo turu mengkurep. Terus begitu lahir 2 tahun nyusun. Nyusun apa jane wong wedok sehat susune sih. Sehat apa kata perempuan. Wong lanang kala nitip anak mung 5 menit kadang langsung lali. Sangang wong jane mbak. Mula wong wedok ini karo Gusti Allah sangat diperhatikan. Ganjaran paling akeh niku teng wong wedok mboten wong lanang. Wong wedok niku salaman karo garwane ngeten tok ambung tangane. Wong wedok entuk ganjarane ngambung kajar aswat. Wong lanang nek oleh salaman tok ngono ora entuk apa-apa mek. Ngono sik wong wedok entuk kajar aswat. Wong lanang turu terus sik wedok teko tek-tek-tek jejeri ngono tok ora perlu jawel-jawel mek jejer tok ngene. Wong wedok entuk ganjarane salat ngarep Ka'bah. Wong lanang ora oleh apa-apa. Nggih, wong wedok niku nggih hamil niki setiap langkahnya sangger sak pecak diitung lunga jihad fisabi lillah. Awan mangan diitung po poso, bengi turu diitung tahat. Tahajud nyusoni anak sak tecepan ganjarane sa. Terus lane anake ndak aplek tekan 6 tahun yo pirang 1000 juta ganjarane. Nene ku mulo wong wedok niku nek anake akeh ganjarane ha. Kayak mulo semakin banyak anak dungane semakin mandi. Lha mulo sebab cagake negara niku wong wedok mulo negara disebut ibu perti. Ibu jare mbok. Mulo zaman Gus Dur dadi presiden Indonesia diambang perpecahan, istikharah kiai-kiai sepuh, kula niki kengen golek wong wedok sing anake paling akeh. Kon dongakno Indo. Nisa entuk wong satu selawe sing klebu kategori wong 75 anake sing paling akeh 26. Nggih, babon sitok, bapak sitok niku. Ana sing paling saiki anake 17. Kula seneng-seneng napa kok mbak dongake mbah Indonesia ben ora pecah. Iya, ana sing ngono. Pak seneng-seneng ta jak rekreasi tekan Hong Kong numpak roller coaster. Wonten iki pati aku jarane ngono. Padahal lagi susuran. Pancing plung susuran pabur. Wis seneng-seneng tak seneng-seneng mbah, oh, tak go ning pantai, ning pantai ning Miami lho. Kok tiba-tiba kok iso gembira ria lho tiba-tiba. Akhire begitu rampung donga Indonesia muka-muka ora pecah ngoten niku. Terus tak jak mulih. Tak jak mulih ben sirah tiap kepala kula sangoni 100 juta. Akhirnya apa? Ngerti-ngerti seminggu setelah itu Raono kok bangsa pengen pecah. Semua rukun jadi satu lho itu hebatnya wong wedok nek kadung donga. Lah napa wong wedok kok dikeki ganjaran sak mono akeh karo Gusti Allah? Sebab wong wedok niku ibarate power bank. Ibarate aki, setrume ra itu entek soalé bendina nggo nyetrum anak nek ganjarane akeh anak ini ku mesti apik mesti cewok. Bismillahirrahmanirrahim setrume ganjaran akeh nang silite ya anak mesti silite ra gampang terminen ngene lambene agar mangan diulapi insyaallah alhamdulillah nak bar ngene insyaallah anake lambene omongane ya apik jiwit bokonge insyaallah bokonge apik mulo wong wedok niku jiwit anak barokah nempiling anak barokah ibu niku beda nek bapak ibu niku ngono niku barokah jiwit barokah mulo anak kula niku karo makne blenger dijiwiti niku diudil yong blenger barokah anak niku dijiwit mbok niku wong mbok niku ganjarane akeh kok. Nah mula mbok ni masya Allah kadang anak kula ni ke subuh maknanya wis pidato. Ibu ni pun pidato sih di pidato ni anak ini wajah. Sekolah ya di pidato ni apa wai salah. Dino ni uping seket ni di nesoni anak kula ni karo mbok ni. Nah tapi ni wis wajah itu lho orang boleh iku lho kok boleh ibu ni lho kumun weh. Jadi ini perempuan mula ni wong wedok ni ku ni karo anak ya Allah ni. Anak nangis ngono. Ngomong lanang anake sapa iki? Mbok ning anake dhewe. Tahu anak kula nangis ning sekolahan niku anake sapa kok nangis nuwas nangis. Bareng metu lak ila lho anak kula dhewe mbendul matane kok. Ah, kok kuwate ngono masyaallah ning wetenge mesti ono speaker iki. Kula sampe ngono lho. Nggih dadakane anak kula dhewe. Wah. Lho niku kadang ya langsung lho mula Wong wedok niku mabut kan harus menciptakan generasi, mula wong wedok niku tugase ngangkremien endo. Nah tugase wong lanang niku napa? Nata petarangane, ba, bon supaya angkremean teng mula ben angkremean teng wong lanang niku ora entuk nglarani atine wong we. Wong wedok mulane kepengin dhe anak hebat, wong lanang jangan cerewet karo wong we. Wedok sebab wong wedok niku dinesoni atine lho. Loro nek atine loro sakno wong gowo kendhi loro gitu. Ah kendine niku tepat di atas hatinya ini, nek atine panas kendine, Pak. Panas dadi ya banyu susu diombe anak ya ora pate sehat ibarat santen niku blun blundo. Ya mulo wong lanang wis tekan meneng ora gawe cerewet meneng. Wong lanang itu gawe menyenengke babon angkrem supaya apik lho mula bangsa niku nek arep dirusak wong wedok sing dirusak. Mula sakniki kula nek teng Indonesia niku lihat gejala wong wedok niku dijak ngrusak bangsa. Ketok saking pundi kula nek delok TV. Nek delok TV niku lho wong wedok niku sakniki niku iklan apa kok wong wedok? Iklan bantrek niku wong wedok. Iklan semen kok wong wedok napa ya wong wedok hubungane karo semen niku apa? Iklan traktor wong wedok. Wong lanang iki arek komanan iklan loro, pencret karo ndas ngelu. Lha ngene loro liyane wedok, iklan omah wedok, motor wedok, sikat gigi wedok. Ngene opo kathok wedok, bantet wedok, traktor wedok. Begitu wong lanang nek ora sirang lumen mencret. Dadi mula bangsa yang paling rusak di dunia. Niku diceritakan bangsane Fir'aun. Fir'aun itu bangsa yang paling rusak. Mula Gusti Allah ngutus nabimu Musa. Aneh ini lho, ngerti Fir'aun itu rusak. Ngutus Nabi Musa kok malah dilebokno omahe Fir'aun coba. Kan aneh ini. Karena di dalam rumah Fir'aun wonten Siti Asiyah wong wedok sing imane apik, kelakuane apik, akhlake apik, didik yo apik. Mula kula dengan kondisi bangsa yo ora pate kuwatir anger wedoke ya apik. Narkoba di mana-mana ndak mengkhawatirkan agar wong tuane nang omah duwe babon sing apik. Napa kenakalan remaja ndak berefek anger nang jero omah ana Siti Asiyah. Mula kuncine donya niku wong wedok. Mula wong lanang pinter-pinter golek wong wedok elek titik rapopo sing penting pinter angkam. Kuncine donya niku teng mriki mboten tak wong lanang. Mboten lho. Ya wong wedok, ya pinter-pinter wong golek jago ya golek wong lanang, elek-elek titik rapopo sing penting pinter golek panganan guna to babonang angkrem misale kok Pak aku angkrem ra tenang Pak gelangku mek loro. Tukokno. Pak aku ra tenang Pak pengin vario. Tukokno niku tugase wong lanang. Aja utak-utut wae. Lanang, kenapa ben babone angkreme tenang, ora munggah medun petarangan, ndoke tetesane apik apik bangsane apik. Lah iki lho, pendidikan perempuan itu penting. Dak dongeng aja kok kancil nyolong timun mawon dongengane. Engko akhire anake ya dadi koruptor. Jak masak sing apik aja kok jangan bung mawon. Engko ndak anake raine gedhe. Mula-mula pendidikan karakter itu ya, perempuan ini. Ngoten niku. Mula untuk saat ini kula misale ono kebijakan FDS full day school kula mboten pate cocok. Soale napa nek ning desa masalah. Sing rewangi mbokne ora ono. Ora ono. Sekolah tekan jam 3 lho. Sing golekno pakan wedhus iki sapa nyusah? Nek teng desa kan anak sekolah iki ngarit, anak sekolahne kadang ngrewangi panen kacang. Lah nek sekolahe tekan jam 3, 8 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 lho. 3 jam iki terus weduse ora duwe wedhus, ora duwe sapi, ora duwe ingon iki. Ingon potensi untuk anak ra iso sekolah sesuk besar, begitu wayahe bayar SPP ra iso dodol wedhus. Nek ning kutho sing rapopo, arep petang dino sekolah ya rapopo. Nek ora gelem petang apa 5 dino sekolah, lebokke pondok full time school, ora full day. Nek ning full time sak jam apa sedina sekolah. sekolah. Jadi lho, untuk menjadi sebuah bangsa mulo dengan peringatan kemerdekaan, muga-muga bangsa ini dhewe duwe wong wedok-wedok sing hebat sampai sesuk dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amma ba'du. Lho muga dimah ngaji rampung. Lha niki kayak pembukaan. Lah kula dereng mulai ngaji. Lagi amma ba'du niki. Ini kayak pembukaan, kayak muka timah ini. Oh mau suwe, kadang-kadang simbah ngomel ini kok mau. Ini kok mau sak jam dewe loh niku. Sak jam setengah, nanti kurang ini ngaji lagi setengah jam. Jam pinten? Jam rolas. Kurang. Ya sesuk meneh ya, semoga timah mau apa. Pokoknya sementing seraten ini, wis duwe apa, acara memperingati bersih desa, wali. Alhamdulillah, tapi ini gak sama bakdu ya, kalau dulu ini selatan, dulu ceritanya Ponorogo. Apa sih sok mana ya? Ya sok ben mana ya, ini orang kapok, ini kapok, ya wis, alhamdulillah. Dan ini kan bongso nih sih, kita tak bubak sih, babat. Cara nilai, orang nandur, ada nandur nopor, babat alas sih, lagi tanduri. Lah, kok dimah ini, orang babat alas lagi. Cara nilai, orang lagi resik-resik. Lagi ngersi alang-alang nandure sesuk maneh wis menawan nggih. Muga-muga kita panjenengan sedaya teng Seraten, teng Jenangan, teng Ponorogo, teng Indonesia pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imun hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'matihi wa yuzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram bi ridhaka ya Allah bi syafa'ati rasulika bi karamati aliyyika ya Allah. Wa bi haqqi rabbana in askata wa dhiyati bi wadin wa ridi darin inta bi jikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata wa jalab ladan lan nasi ta'wil ilaihim wa rizuku min athamarati lan nabiyu shukurun. Ijal awladana dhuryatina alimani lakhayra al-batil al-qur'an sumu qiyam bil-iman. يا بين أمهاتنا مشيخنا وجداتنا الذين سبقنا بالإيمان وجميع المشايخ سرعتين الذين سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من الجنان اللهم اجعل قبرهم رضا من جميع القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقنا نسمى المعينة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أيها المغضوب عليهم الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan oleh beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tibalah saatnya di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan kekurangan adalah karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Saya